Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, bab berikutnya bab 39. Bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Ya. Bab yang menerangkan hukum menolak atau mengingkari syai'an sedikit saja dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya tauhid terbagi menjadi tiga. Dan kitab tauhid, kitab yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, bukan hanya berfokus kepada masalah uluhiyah atau tauhid ibadah. Realisasian ibadah hanya kepada Allah, larangan dari berbuat syirik, memberikan ibadah pada selain Allah. Namun juga disematkan di sini bab yaitu tentang tauhid asma wa sifat. Dan haramnya, syiriknya mengingkari bagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid terbagi menjadi tiga. Kalau dulu para ulama membaginya menjadi dua. Ya, tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Ya, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, kalau dulu para ulama ada yang menyebutnya dua aja. Yang disebut dengan tauhid al-ma'rifah wal isbat. Apa itu tauhid al-ma'rifah wal isbat? Yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya, disebut juga dengan tauhid al-ilmi. Nah, tauhid al-ilmi, tauhid pada masalah asma wa sifat dan rububiyah. Juga ada disebut tauhid ya talabi wal qasdi, yaitu tauhid al-uluhiyah. Intinya mau dinamakan dua atau tiga sekalipun, intinya kita wajib mengimani tiga komponen ini, rububiyah. Bahwa kita mengimani Allah lah yang Maha Esa dalam rububiyahnya, dalam masalah penciptaan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta dan semisalnya. Yang kedua, kita harus imani ibadah harus diberikan kepada Allah semata. Haramnya beribadah pada selain Allah. Yang ketiga, kita harus imani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Banyak orang yang mengingkari pembagian dari tiga tauhid ini. Taruhlah kita juga menafikan tiga pembagian tauhid ini, namun tiga hal ini wajib kita imani. Kalau dulu salaf cuma dua aja. Tauhid ilmi dan tauhid talab, al-qasad. Tauhid ilmi, rububiyah dan asma wa sifat. Tauhid talab atau tauhid qasad, yaitu tauhid uluhiyah. Barakallahu fikum. Jadi gak perlu kita disibukkan, oh ini pembagian tiga tauhid. Walaupun tiga pembagian tauhid ini bukan bid'ah Ibnu Taimiyah, apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu sudah ada sejak zaman Al-Imam Abu Hanifah dari kalangan tabi'un atau tabi'ut tabi'in. Karena Imam Abu Hanifah juga ada yang mengatakan beliau adalah tabi'in, pernah berjumpa dengan Anas bin Malik. Allah alam. Taib. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadarika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun, dan sungguh kami telah mengutus engkau wahai Nabi pada umat, sebuah umat, qad khalat min qabliha umamun, yang umat-umat telah berlalu sebelum umat yang kau diutus kepadanya. Fi ummatin, lihat di syarhul kalimat, langsung aja kita baca syarhul kalimat. Fi qarnin minaz zaman, yaitu dari sebuah generasi di zaman. Au fi jama'atin minan nas, atau sekelompok manusia, kami mengutus engkau pada semua umat. Qad khalat, ay qad madat, telah berlalu umamun, ya, umat-umat sebelumnya. Uman, umam, jamak dari ummah. Apa itu umam? Ay qurunun au jama'atun minan nas. Qurun, jamak dari qarnin. Qarnun, generasi. Yaitu beberapa generasi atau beberapa jamaah, kelompok manusia. Untuk apa? Litatluwa alaihim alladhi awhayna ilaika. Ya, litatluwa ay litakro'ah, agar engkau membacakan alaihim kepada mereka. Alladhi awhayna ilaik, apa yang telah kami wahyukan pada engkau wahai Nabi, yaitu Al-Quran. Wahum yakfuruna birrahman. Wahum yakfurun ay yajhadun. Mereka kufur. Mereka ingkar kepada Allah yang Maha Rahman. Wahum yakfuruna birrahman. Ar-Rahman yak ismun min asma'illahi al-khassati bihi. Nama diantara nama-nama Allah yang khusus bagi Allah. Wa ma'nahu, maknanya apa? Katsiru rahmati. Banyaknya rahmat, kasih sayangnya li ibadi kepada hamba-hambanya. Wa min rahmatihi, diantara rahmat Allah kepada hambanya, irsalur rusuli, diutusnya para rasul. Wa inzalul kutubi, dan diturunkannya kitab-kitab. Ya. Syarhul ijmali, penjelasan global dari ayat ini. Yukhbiruna Allahu, Allah mengabarkan kepada kita, fi hadhil ayati, di ayat ini, annahu qad arsala rasulahu Muhammadan, bahwa Allah telah mengutus rasulnya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila hadhil ummah, kepada umat ini. Ya, liyukhrijaha, agar beliau nabi liyukhrijaha, mengeluarkan umat ini minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Kama arsala ilal umami allati qablaha, sebagaimana yang Allah pernah utus para rasul-rasul kepada umam, kepada para umat-umat sebelum umat ini. Wa anna ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuballigha ma uhiya ilaihi minar risalati. Wa anna ala rasulihi, dan kewajiban bagi rasulnya adalah apa? Ayyuballigha, untuk mentabligh, menyampaikan apa risalah yang diwahyukan kepadanya. Ma uhiya, apa yang telah diwahyukan padanya berupa risalah kerasulan. Hatta wa in jahada al-kuffaru ma jaa bih, hingga walaupun jahada al-kuffaru, orang-orang kafir menentang apa yang beliau bawa. Fanafau asma Allahi wa sifatih, maka mereka menafikan, mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Wa anna alaih, dan kewajiban bagi beliau, bagi nabi, ayyastamirra fi i'lanit tauhidi, untuk terus-menerus mengumandangkan tauhid, mu'tamidan ala Allahi, seraya bersandar pada Allah, fi jami'i umurihi, dalam segala urusannya. Raji'an ila rabbihi, kembali kepada Rabbnya, fi kulli ma yuhimmuh, dari segala hal yang membuatnya sedih. Naam. Tabarakallahu fikum. Ya. Al-fawaidu yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini, al-awwal, ingkaru syai'in min asma'illahi wa sifatihi kufrun. Mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah adalah kekufuran. Ya. Tabarakallahu fikum. Orang-orang Jahmiyah, maka mereka kafir karena mereka mengingkari seluruh nama-nama dan sifat Allah. Orang-orang Jahmiyah. Taib, asani yang kedua, isbatus min asma'illah ta'ala wa huwa ar-Rahman. Yaitu ditetapkannya nama di antara nama-nama Allah, yaitu nama Allah ar-Rahman. Yatadammanu sifat ar-Rahmati al-la'iqati bijalalih, yang mengandung sifat rahmat yang layak dengan kemuliaan Allah. Dan nama Allah ar-Rahman mengandung sifat rahmat. Dan orang musyrikin mengingkari nama Allah ini. Rahman maknanya sebagaimana diterangkan, kasirur rahmah, yang banyak rahmatnya kepada hambanya. Atau dzur rahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Oleh karena itu nama ini la yutlaku ala ghairillah, tidak boleh disandang oleh selain Allah. Hamba-hamba kalau memakai nama Rahman, itu mesti diidopahkan dengan Abdun, Abdurrahman. Tidak boleh. Karena rahmat yang luas tidak ada. Rahmat yang luas hanya Allah. Allah memiliki 100 rahmat. 99 Allah simpan buat hamba-hambanya di akhirat yang beriman. Satu rahmat Allah berikan bukan cuma pada mukminin, kafirin, bahkan hewan. Hewan buas bisa merahmati anaknya. Itu dari satu rahmat Allah. Antum bayangin 99 rahmat Allah nanti di akhirat untuk kaum mukminin. Rahmat Allah luas. Luas sekali. Maka yang berhak memiliki nama Rahman hanya Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Maka seseorang enggak boleh dinamakan. Siapa nama Anda? Muhammad Rahman. Ahmad Rahman. Zaman dulu ada petinju Rahman Kilikiri. Itu enggak boleh. Mesti Abdurrahman. Berbeda dengan Rahim. Kalau Rahim bukan maknanya dzurrahmatil wasiah, bukan kasirur rahmah, tapi dzurrahmatil wasilah, zat yang memiliki rahmat yang bersambung. Makhluk juga punya sifat Rahim bersambung, sehingga makhluk bisa merahmati anaknya, istrinya, orang tuanya, temannya, bahkan sesamanya, bahkan hewannya. Yang Allah perintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di muka bumi, niscaya engkau akan dirahmati oleh zat yang ada di atas langit. Ya. Maka kalau makhluk pakai nama Rahim boleh enggak? Boleh. Allah mensifati nabinya dengan Rauf Rahim. Bil mu'minina Raufur Rahim. Dan nabi itu terhadap kaum mukminin dia Rauf lagi Rahim. Maka boleh menamakan mesmuka, siapa nama Anda? Muhammad Rahim atau Rahim. Boleh. Namun lebih bagus Abdurrahim. Ya, nanti ada nama-nama Allah yang enggak boleh disandang pada selain Allah. Semisal apa? Ar-Razzaq, Al-Ghafur. Nah, enggak boleh. Makhluk masmuka Al-Ghafur. Lah. Yang Maha Pengampun. Ya, jangan. Taibarakallahu fik. Al-fawaid. Fawaid yang keberapa? Yang ketiga, wujubut tawakkul 'alallahi duna man siwa. Wajibnya bertawakal hanya kepada Allah, bukan pada selainnya. Ya. Yang keempat, ar-rabi, wujubut taubati ilallah duna man siwah. Wajibnya bertaubat pada Allah, bukan kepada selainnya. Taubat adalah ibadah. Maka ibadah itu harus diberikan pada Allah. Siapa yang memberikan ibadah pada selain Allah, maka dia syirik. Bertaubat kepada selain Allah, maka dia syirik. Ya, kata Allah, Kul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya tempat bertobat. Nah, orang-orang kafir bertobat pada makhluk. Lihat orang-orang Kristen, Nasrani, mereka bertobat kepada pendeta mereka. Minta surat taubat penebusan dosa. Curhat kepada pendetanya, dia ceritakan dia tobat pada pendetanya. Dia habis melakukan dosa ini dan itu. Dia tobat kepada pendetanya. Pada makhluk. Tobat adalah ibadah. Taib. Al-khamis bayanu anna kullan minat tawakuli wa taubati min anwa'il ibadah. Penjelasan bahwa masing-masing dari jenis dari tawakal dan taubat adalah diantara jenis-jenis ibadah. Taib. Munasabatul ayati lil babi walit tauhid. Apa korelasi ayat ini dengan bab ini dan tauhid? Haitsu dallatil ayatu ala anna inkara syai'in min asma'illahi wa sifatih kufrun. Ayat ini menunjukkan bahwa mengingkari sedikit saja sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah itu adalah kekufuran. Wa dalika yunafi tauhidal asma'i wa sifatih. Yang demikian ini karena menafikan tauhid asma' wa sifat. Ya. Taib. Nah, masuk yang kedua. Wa fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Ya. Dalam sahih Bukhari Muslim disebutkan, qala Aliun Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hadisun nasa bima ya'rifun aturiduna ayukadziballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia bima ya'rifun, dengan apa yang mereka ketahui. Apakah engkau suka Allah dan Rasulnya didustakan? Nah. Tayy barakallahu fik. Naam, syarhul ijmali langsung kepada penjelasan secara global, ya'muru al-khalifatu ar-rabi, khalifah yang keempat memerintahkan Ali bin Abi Thalib ahlul ilmi, kepada orang-orang yang ahlul ilmi, pada ustadz, para penuntut ilmu, ya, kepada orang-orang yang ngaji, ayyursidu an-nasa, agar mereka membimbing manusia, wa yuhaddithuhum bima tudrikuhu uquluhum, agar mereka berbicara kepada mereka dengan yang mampu dijangkau oleh akal mereka, wa tasila ilaihi afhamuhum, yang pemahaman mereka bisa nyampe kepada situ. Ya. Jangan bicara ketinggian. Nanti orang-orang salah paham. Wala yadkhulu ma'ahum fi ma la tutiquhu adhanuhum. Dan jangan sampai masuk ke mereka sesuatu yang benak-benak mereka, pikiran mereka enggak mampu untuk menjangkaunya. Wa min dzalika, di antaranya adalah at-tafasilu fi asma'illahi wa sifatih. Di antaranya adalah merinci nama-nama dan sifat Allah untuk orang awam. Ya. Kenapa? Li'anna dzalika qad yuaddi ila ingkarihim syai'an min kitabillahi was sunnati rasulih. Karena demikian itu menghantarkan kepada pengingkaran mereka terhadap sesuatu dari kitab Allah dan sunnah rasulnya. Fa ya'samu bisababihim, mereka menjadi dosa dengan sebab ini. Ya. Fa yahlika al-jami'u, maka semuanya menjadi binasa. Min haitsu la yas'urun, ya, dari yang tidak mereka sangka. Makanya ketika kita berbicara masalah akidah kepada orang-orang, yang pertama itu uluhiyah aja, baru nanti asma wa sifat. Tapi boleh enggak berbicara kepada orang awam tentang ngajarin sifat Allah? Boleh, nanti di hadis berikutnya ada Ibnu Abbas boleh menyampaikan pada orang awam sifat-sifat Allah agar orang paham. Allah Maha mengetahui, Al-Alim, Allah punya sifat ilmu. Nama Allah Al-Alim, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, boleh. Namun merincinya itu, merincinya, memperdalamnya, orang awam malah bingung. Ya, berbicara tentang sifat-sifat Allah, udah berbicara ya kandungannya. Gak perlu kita sampaikan pada orang awam, ini ada kelompok yang sekte yang sesat, yang menyelisih Ahlussunnah, ini sekte Jahmiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah cabangnya nanti, ada Asyairah, Kulabiyah, Asyair, ya. Maturidiyah, orang awam pusing. Ya, orang awam pusing. Dia boleh sampaikan nama-nama dan sifat Allah. Boleh. Allah memiliki sifat, Allah memiliki nama basir, Allah mempunyai sifat basor, melihat. Maka Allah melihat apa yang kita ketahui. Maka berhati-hatilah dari bertindak, berperilaku. Nah, ini seperti ini aja udah. Merinci-merincinya, apalagi dengan penyelisihan ahli bidah zaman sekarang, orang awam malah puyeng. Ya. Baik, barakallahu fikum. Makanya kalau kita memulai kajian akidah, pertama kali adalah kajian akidah yang mampu dijangkau, yaitu usul salasa, qaidul arba, yang berkaitan dengan uluhiyah. Baik. Al-fawaidu faedah, ma yu'addi al-awwal, ma yu'addi ilal harami fahuwa haram. Yang menghantarkan kepada yang haram, maka hal tersebut pun menjadi haram. Wasilah zina haram, wasilah menuju zina haram. Ya. Minum khamr haram, wasilah menuju minum khamr haram. Ya. Yang kedua, la yajuzu tahditsu nas bima la tudrikuhu unquluhum. Enggak boleh berbicara kepada orang-orang dengan hal-hal yang tidak dijangkau oleh kepala mereka, otak mereka, akal mereka. Ketinggian, nanti mereka malah menolak. Ya. Munasabatul asar lil bab wat tauhid walit tauhid. Korelasi asar riwayat Ali bin Abi Thalib ini dengan bab ini dan tauhid. Haitsu dalla al asaru ala man'it tahditsin nasi bima la tudrikuhu uquluhum. Di mana asar ini menunjukkan akan larangan, akan dicegahnya berbicara kepada manusia dengan sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akal mereka. Wa min dzalika, di antaranya adalah at-tafasilu, merinci. Wa tawassu'u, berluas-luas. Fi asma'illahi wa sifatih, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lianna dzalika qad yu'addi ila ingkariha. Karena yang demikian itu terkadang menghantarkan kepada pengingkarannya. Wa huwa kufrun biha, yaitu kufur kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah tadi akhirnya. Wa dzalika yunafi tauhid al-asma'i wa sifat. yang demikian itu akhirnya menafikan tauhid asma wa sifat. Ya. Imam Malik dulu tidak menyukai hadis. Ya, sebuah hadis disampaikan kepada orang awam. Apa hadisnya? Hadisnya innallaha khalaqa adama ala suratihi. Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Bentuknya siapa? Bentuk Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan, innallaha khalaqa Adam ala surati rahmani. Allah menciptakan Adam di atas bentuk Allah yang Maha Rahman. Bahkan para ulama mengatakan ala suratihi. Allah menciptakan Adam ala suratihi, di atas bentuknya. Siapa yang mengembalikan domir hak kepada Adam, maka dia jahmi. Maka domir hak mesti kembali kepada Allah. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi ala suratillah. Paham gak sini? Takhrijnya gimana, jalan keluarnya itu dijelaskan oleh para ulama? Gampang. Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, yaitu sifat-sifat Allah ada yang sama dengan sifat makhluk dari sisi nama, bukan dari sisi hakikat. Allah punya sifat melihat, mendengar, punya sifat irodah, punya sifat kalam. Makhluk juga punya gak sifat kayak gitu? Punya. Tapi kan hakikat sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Naam. Paham sini ya? Ini yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz di Syarah Kitab Tauhid. Ya. Bukan maksudnya rupa Adam seperti rupanya Allah. Laisa kamitslihi syai, wa huwa samiul basir. Nah, Imam Malik ya, dalam sebuah riwayat melarang disampaikannya riwayat ini ke orang awam. Nanti akan terbayang di orang awam, berarti Adam adalah gambaran dari Allah. Lah. Ya, barakallahu fik. Naam. Kemudian yang terakhir ini ya. Nah, ini bab 39 ini cuman satu ini aja ini. Enggak ya? Ada satu lagi. Ya, ada satu lagi. Warwa Abdul Razzaq. Ya, Abdul Razzaq meriwayatkan an Ma'mar dari Ma'mar an Ibnu Tawus. Dari Ibnu Tawus an Abi, dari bapaknya dari Tawus, dari Imam Tawus. Imam Ahlus Sunnah. Ini Abdul Razzaq Al-As'ani di kitab beliau Al-Musannaf. Ya. Meriwayatkan dari Ibnu Tawus, dari bapaknya dari Tawus, Tawus bin Kaisan. Ya, Tawus bin Kaisan. Nah, Ibnu Tawus nama anaknya Abdullah bin Tawus. Ya, keduanya dan Abdullah bin Tawus juga imam. Ya, yarwi an abihi Tawus. Meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya wah, kibar ya. Ya, kibar. Tawus bin Kaisan min aimatil ilmi, di antara para imam ilmu di Yaman. Ya. Meriwayatkan dari Ma'mar. Ya, Ma'mar bin Rashid. Ya. Muridnya Imam Az-Zuhri. An ibn Tawus, yaitu Abdullah an Abi, dari bapaknya Tawus bin Kaisan, an ibn Abbas. Nah, Tawus murid Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Annahu ra'a rajulan intaqada, bahwa Ibn Abbas pernah melihat seorang pria intaqada, lihat di seru kalimat intaqada ay irtada'a. Gemetar. Ya. Dia merasa keberatan. Lama sami'a hadisan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Tatkala ia mendengar ya, sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait sifat-sifat Allah. Ya. Kenapa demikian dia sampai gemetar keberatan ini? Istingkaran lidzalika, karena mengingkari hal tersebut. Lihat keterangan istingkaran lidzalika ai istingkaran di hadis sifat, karena mengingkari hadis sifat yang dibawakan oleh Ibnu Abbas tadi. Hadis-hadis dari sifat-sifat Allah. Imma li'anna aqlahu la yahtamiluh, bisa jadi karena akalnya enggak mampu ya memikulnya, enggak mampu memahaminya. Au likaunihi i'taqada adama sihhatihi fa angkarahu, atau karena dia meyakini hadis tersebut tidak sahih maka dia mengingkarinya. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan ma faraqu haula, Lihat ma faraku aula, ada dua cara baca. Ma faraku, ada juga ma farraqa. Ma faraku, lihat di footnote, bitakhfifir ra'i. Di footnote, di syarhul kalimat, bitakhfifir ra' dengan takhfif lawan dari tasdid. Dengan tidak ditasdid huruf ra', ma faraku. Ya, ai mal ladzi akhafa haula'i, itu apa yang membuat mereka takut? Ya. Sehingga mereka gemeteran, keberatan mendengar hadis tentang sifat-sifat Allah. Wa bitasdidir ra, dan juga ditasdid ra, ma farraqa. Haula'i bainal haqqi wal batil, yaitu mereka tidak dapat membedakan antara hak dan yang batil. Ya. Taib, ini ada dua bacaan. Nah, kemudian kata Ibn Abbas, yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'inda mutasyabihi. Mereka mendapati, ya, ayat kalau ada Al-Qur'an, mereka riqqatan, tersentuh, 'inda muhkamihi. Ya. Ketika dapetin ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, wa yahlikuna, namun mereka binasa 'inda mutasyabihi. Ketika mereka mendapati ayat-ayat yang mutasyabihat, yang rancu, yang mesti dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Taib, riqqatan 'inda muhkamihi mailan wa qabulan lil hukmi. Maka dia cenderung-condong menerima untuk dijadikan sebuah hukum kalau pada ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, yang enggak ada kesimpulan lain kecuali itu yang ditunjukkan oleh ayatnya. Ya, wa huwa al-wadih, yaitu jelas ayatnya. Wa yahlikuna 'inda mutasyabihi, namun mereka binasa ketika mereka berjumpa dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang belum jelas, yang mesti dikembalikan maknanya kepada ayat-ayat yang muhkamat. Ya. Yungkiruna ma yatasyabahu 'alaihim ma'nahu. Mereka mengingkari apa yang samar bagi mereka maknanya. Tabarakallahu fikum. Jadi ayat-ayat yang mutasyabih alladzi la yufhamu ma'nahu min labdihi, yang belum dipahami maknanya dari lafadznya aja, membutuhkan dalil lain yang mentafsirkannya, yaitu dalil ayat-ayat muhkamat. Nah. Taib. Nah, di antara kaidah Ahlussunnah adalah mereka mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat. Maka mereka mentafsirkan nas dengan nas yang lain. Ya. Adapun orang-orang yang sesat hanya condong kepada ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Fa amalladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Kan begitu. Orang-orang yang memiliki kecondongan kesesatan di kalbunya, mereka hanya mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang samar, yang butuh tafsir yang lain. Nah, berarti kalau dari sini, yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi, mereka mendapati bisa tersentuh ketika muhkamat, namun mereka binasa ketika mutasyabihat. Kata Syekh Shalal Fauzan di I'anatul Mustafid, padahal qauluhu radhiyallahu anhu, yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi ala anna ayati sifat minal muhkam. Ini berarti menunjukkan bahwasanya ayat-ayat sifat itu termasuk ayat-ayat yang muhkam. Walaisat minal mutasyabih. Ini bukan ayat yang mutasyabihat. Wa fi hadha raddun ala ahli dalal alladziina yaj'aluna nusus sifat minal mutasyabih. Ini juga sanggahan terhadap orang-orang sesat dari kalangan mufawwidah, ya, yang menyatakan ayat-ayat sifat Allah sebagai ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, akhirnya mereka mentafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ahlussunnah maknanya ditetapkan, namun hakikatnya baru diserahkan kepada Allah. Istawa, ya, maknanya istawa, tinggi di atas. Hakikatnya baru serahkan pada Allah. Tabarakallahu fik. Ya. Syarhul ijmali, penjelasan global hadis ini atau asar ini, yukhbiruna Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengabarkan pada kita, fi hadal asari, di asar ini, annahu ra'a rajulan, Qadirtada'a. Qadirtada'a. Yang seorang ini dia gemeteran, dia keberatan, wafaza'a. Dia ini ketakutan. Hina masami'a ahaditsa sifati. Ketika dia mendengar hadis-hadis sifat-sifat Allah. Wa anna Ibn Abbasin qad ankara 'alaihi at-taghayyura. Ibn Abbas mengingkari perubahan rona wajah orang ini, reaksi orang ini. Wa sa'ala amma afza'a hadha sinfa aminan nas. Maka Ibn Abbas bertanya, apa yang membuat dia takut dari jenis orang kayak gini? Mal ladzi ja'alahum yufarriquna bainal muhkam wal mutasyabih. Ya, apa yang menjadikan mereka membedakan antara ayat-ayat muhkamat dan mutasyabih? Fayaqbalunal muhkam wa yu'minuna bihi wa yunkirunal mutasyabih wa yurdunahu. Mereka menerima ayat-ayat yang muhkam, beriman padanya dan mengingkari ayat-ayat mutasyabihat dan menolaknya. Taib. Al-fawaidu, beberapa faedah dari asar ini. Wujubu ingkari mungkar, wajibnya mengingkari ya, kemungkaran. Ini dikatakan oleh Ibn Abbas. Taib. Asan yang kedua, wujubul iman bi asma'illahi wa sifatih. Wajibnya beriman pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Dengan empat kaedah. Bila ta'til tanpa menolaknya. Kita tetapkan aja nama Allah. Ar-Rahman. Ya, sifat Allah, Rahmah. Tanpa menolaknya. Bila ta'til. Yang kedua, bila tasbih. Tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Makhluk mungkin juga punya sifat tangan. Allah punya sifat tangan. Maka tanpa kita serupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Bila takyif, tanpa memikirkan bagaimana bentuknya. Karena gak bakal menjangkau kita. Yang keempat, bila tahrif, tanpa kita memalingkan ke makna yang lain. Oh, itu maksudnya bukan tangan, tapi kekuatan. Oh, itu maksudnya bukan istawa, tinggi, tapi istaula, menguasai. Nah, itu tahrif. Ya. Taib. As-salis, wujubul iman bil muhkam wal mutasyabihi ma'an. Wajibnya mengimani ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat bersamaan, semuanya. Arabi jawazu zikri nususil asma'i wa sifat minal kitabi wa sunnah inda awamil muslimina wa khawasihim. Ya, bolehnya menyebutkan nas-nas Al-Quran, hadis dari terkait nama-nama dan sifat Allah di tengah orang awam kaum muslimin maupun di tengah khasohnya, para penuntut ilmunya. Paham sini? Ngerti ya? Baik. Tapi kita sampaikan sifat-sifat Allah di tengah orang awam secara global aja. Ya, Allah punya sifat ilmu. Allah mengetahui apa yang kita ketahui. Nah, Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan. Allah mengetahui keadaan kita. Kita bersembunyi dimanapun Allah tahu. Gitu. Udah gitu aja, global aja. Ya. Munasabatul asar lil babi wali tauhid. Korelasi asar ini ya, dengan bab dan tauhid. Haitsu dalla al-asaru ala wujubul iman bi jami' asma'illahi wa sifatih. Ya, asar ini menunjukkan akan wajibnya beriman pada seluruh nama-nama dan sifat Allah. Wa dzalika tahqiqan li tauhidil asma'i wa sifat. Yang demikian itu merupakan bentuk perealisasian terkait tauhid asma' wa sifat. Nah, yang terakhir dari bab 39 ini. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lamma sami'at Quraisyun. Ya, tatkala musyrikin Quraisy mendengar Rasulullah SAW yadzkurur Rahman. Alhamdulillah. Ya, hadikumullah. Assalamualaikum. Mendengar Rasulullah SAW menyebutkan nama Allah Ar-Rahman. Ya, angkaru dalik. Mereka mengingkarinya. Fa'anzallahu fihim, maka Allah menurunkan ayat terkait mereka, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari Allah yang Maha Rahman. Ini terkait perjanjian Hudaybiyah ya. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian di situ berisi 10 tahun gencatan senjata. Isi perjanjiannya merugikan kaum muslimin. Sampai-sampai sahabat keheranan, kok Rasulullah mau gitu. Nah, mereka enggak tahu di balik hikmah itu. Isi perjanjiannya ya. Nabi memerintahkan pada sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai katib juru tulis untuk nulis. Karena Nabi enggak bisa baca tulis. Nabi katakan, bilang, "Hadza ma salaha Muhammadun Rasulullah. Ya. Ya. Inilah perjanjian yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Ya. Maka musyrikin mendengar ini mengingkari. Kata mereka, la in kunta Rasulullah thumma qatalnak, ya, laqad zalamnaka. Kalau engkau Rasulullah, utusan Allah, kemudian kami memerangi engkau, berarti kami telah berbuat zalim pada engkau. Karena engkau utusan Allah. Walakin uktub, ya. Hada ma salaha Muhammadun ibnu Abdullah. Tapi tulis, inilah perjanjian yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, da'na nuqatiluhum. Wahai Rasulullah, biarin kita perangi mereka, kita serang mereka. Kata Rasulullah SAW, la uktubu kama yuridun. Biarin, tulis sebagaimana yang mereka inginkan. Dah biarin. Ya. Ini Muhammadun ibnu Abdullah. Saya ini memang Muhammad bin Abdullah. Bapak saya Abdullah. Musyrikin tahu bapak saya. Nah. Udah akhirnya. Ya. Ali disuruh tulis oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW. Ya. Uktub. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru mereka gerecokin lagi. Lah na'rifur Rahman. Kalau Allah kita tahu Tuhan kita. Kalau Rahman siapa itu? Mana na'rifur Rahman? Kita enggak tahu Rahman. Illa Rahimal Yamamah. Kecuali kita taunya cuma Rahimal Yamamah. Siapa yang mereka maksud? Musailimah Al-Kadzab. Karena dari negeri Yamamah. Ini Musailimah ini juga namain dirinya Rahim. Rahman. Kurang ajar tuh. Udah dia ngaku nabi palsu, dia menamakan dirinya Rahman. Tadi ingat Rahman, maknanya apa? Zurrahmah al-wasi'ah. Yang hanya disandang oleh Allah. Ya. Ya. Walakin uktub bismikallahumma. Tulis bismikallahumma. Kata Nabi ke Ali, udah tulis saja. Bismikallahumma. Dan menganama engkau ya Allah. Ya. Taibar ya. Barakallahu fikum. Ya. Dan sebelum perjanjian Hudaibiyah di Mekah, ketika Rasul belum hijrah ke Madinah, Rasul masih di Mekah, Rasul sholat, Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, di sisi Ka'bah. Musyrikin ngelihat, dengar kata musyrikin apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, ya Rahman, ya, kata mereka, unzuru ila hada. Lihat ke orang ini. Yaz'umu annahu ya'budu rabban wahidan. Dia katanya ngaku-ngaku beribadah kepada satu rob aja. Wa huwa yad'u rabbain, padahal dia beribadah pada dua rob, pada Allah dan Rahman. Nah. Maka Allah turunkan ayat. Ya, qul ya Allah. Qul ya Rahman gitu kan. Ya. Walahul asma'ul husna. Taib. Jadi paham ya? Kronologi hadis ini? Ya. Taib. Kata Syekh Al-Qarawi, yukhbiruna al-rawi. Ya. Perawi hadis ini, siapa perawinya ini? Jabir bin Abdullah. Ya. Jabir bin Abdullah. Mengabarkan kepada kita, ya. Lihadzal asari terkait asar riwayat ini, lama arada nabi, tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan ayat kurasma rahman untuk menyebut nama Allah Ar-Rahman, fi tawsikihi fi wasiqati sulhil Hudaybiyah, pada perjanjian Hudaybiyah, i'taradat Quraisyun ala dzalik. Quraisy menolak. Mudda'iyatan annahum la ya'rifuna hadzal isma. Dengan klaim mereka enggak kenal nama ini, nama Rahman. Ya. Wa anna Allah azza wa jalla anzala fi sya'ni hadhihi sifat qawluhu ta'ala. dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan terkait hal sifat ini, nama ini juga sifat ini, karena setiap nama ada sifat. Menurunkan firman-Nya, wa hum yakfuruna rahman. Mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Ya, al-fawaid yang kita bisa ambil faedah, isbatu ismil Rahman al-mutadammini sifat Ar-Rahmah. Menetapkan nama Allah Ar-Rahman yang terkandung sifat rahmat. Karena setiap nama pasti terkandung sifat, tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat mengandung nama. Sifat istawa, istiwa di atas ars. Enggak ada nama Allah Al-Mustawi, zat yang beristiwa di atas ars, itu enggak ada. Tapi kalau setiap nama pasti terkandung sifat. Paham sini ya? Setiap nama pasti terkandung sifat. Tidak setiap sifat terkandung nama. Asani yang kedua, anna man ankara syai'an min asma'illahi wa sifatih fa huwa minal halikinal kafirin. Bahwa yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah, maka dia termasuk yang dari kalangan yang binasa lagi kafir. Sebagaimana Jahmiyah. Mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah, maka mereka kufur. Munasabatul asar lil babi walit tauhid. Korelasi asar ini dengan bab ini dan tauhid. Hai sudalla al asaru ala kufri man angkara syai'an min asma'illahi wa sifatih. Asar ini menunjukkan akan kufurnya orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah. Li'anna dhalika yunafi tauhid al asma'i wa sifat. Karena yang demikian menafikan tauhid asma' wa sifat. Selesai bab ini. Ya. Selesai bab ini. Nanti insyaAllah. Ya. Kita lanjutkan di bab 40. Ya, di bab 40 insyaAllah. Tabaraka ta'ala. Ada yang mau tanya? Faddalu. Silahkan yang mau tanya.